Pada hadis alhamdulillah maksud Rasulullah menyatakan laisa minasy tuqtal zulman illa kana ala ibni adam awal kiflun min damiha li'annahu awal man sanna fil qatl. Tidak ada satu jiwa yang dibunuh dengan secara zalim kecuali pada anak Adam yang pertama. Mereka menyatakan itu namanya Qabil akan mendapatkan bagian kiflun di sini al-nasib min damiha, dari darahnya, artinya bagian dari dosa, karena sebenarnya dia yang pertama kali itu mengadakan suatu pembunuhan. Dalam hadis ini ada beberapa dalil yang sesuai. Di antaranya firman Allah di surah An-Nahl ayat 25. Allah SWT berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatay yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun liyahmilu awzarahum, hendaknya mereka itu memikul dosa-dosa mereka kamilah sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm, dan dari dosa-dosa mereka-mereka yang telah menyesatkan tanpa landasan ilmu. Ala sa'a ma yazirun, bukankah itu adalah sejelek-jelek bawaan. Demikianlah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajjali yang dikutip oleh Imam Muslim. Jal Arab ila Rasulullah SAW, datang orang-orang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim suf, mereka itu memakai pakaian suf. Fara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam su'a halihim asabatuhum hajah, jadi mereka berpakaian pakaian suf. Apa itu suf? Pakaian wol. Nabi melihat tentang jeleknya keberadaan mereka, artinya mereka itu betul sangat miskin. Fahatha Nabi SAW ala sadaqah, maka Nabi SAW menganjurkan untuk sadaqah. Fa'abta'u dhalik, namun mereka itu berlambat-lambat dan tidak sadaqah. Hatta ru'ya fi wajihi, sampai diketahui di wajahnya ya Rasulullah SAW sangat tidak suka. Kenapa sudah dianjurkan sedekah, tidak mau sedekah? Faja'a rajul min Ansar bisurrah min Walik, dan ada seorang di Ansar yang membawa segenggam daripada perak. Semajal akhir mendatang lagi yang lain. Semua tetaba'u, kemudian mereka saling berlomba-lomba mengikuti untuk sedekah. Hatta surya fi wajihi, sampai Rasulullah SAW itu gembira di wajahnya. Seraya mengatakan man sanna fil islami sunnah hasanah fa'umila ba'dahu kutibalahu mithul ajar man tabi'ah layangkus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menimbulkan atau mengadakan atau melakukan sunnah yang baik kemudian dilakukan setelahnya, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya tidak akan terkurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Man sanna fil islami sunnah sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithl wajr la yanqus min auzarihim syai'a. Kemudian ditulis baginya barang siapa yang melakukan sunnah kejelekan kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka baginya itu dosa. Ditulis baginya itu dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya tidak akan terkurangi sedikit pun. Tapi ini syahid. Kita mengetahui kisah di zaman Nabi Adam SAW, di setiap kali lahir di Hawa ketika melahirkan pasti laki-laki dan perempuan, jadi dua anak. Lahir pasti dua anak, laki, perempuan. Dan lahir lagi, laki, perempuan. Pernikahannya itu bersilang. Jadi lahir yang pertama ini laki, perempuan, ini laki, perempuan. Maka dinikahkan bojol silang begini. Dalam sejarahnya bahwasanya saudari Qabil itu cantik. Sementara saudari Habil itu wajahnya biasa. Adam menikahkan Qabil dengan saudarinya Habil yang wajahnya biasa. Sementara Habil menikah dengan saudarinya Qabil yang cantik. Qabil tidak terima dengan ini. Akhirnya diperintahkan untuk bersedekah. Nanti sedekah yang diterima oleh Allah SWT, maka dia akan berhak untuk mendapatkan saudarinya Qabil yang cantik tadi. Kemudian dua-duanya sama-sama bersedekah. Qabil dan Habil bersedekah. Namun ternyata yang tidak terima sedekahnya Habil. Maka Qabil menjadikan marah. Laqtulannak, saya akan bunuh dirimu. Ala imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana imbasati yadi ilayka liaqtulak. Kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk bunuh saya tidak akan bunuh kamu. Ini jawaban daripada Habil saat terjadi pembunuhan. Nah, kemudian tentunya Qabil menyesal. Bagaimana cara mengumpulkan ini? Fa'ma'atallahu waraba yabahsa fil ad. Allah mengirim itu gagak. Dua burung gagak yang berkelahi. Yang berkelahi. Kemudian yang satu mati. Kalah. Yang burung gagak tadi menggali tanah. Nah, menggali tanah. Kemudian yang mati tadi dikubur oleh burung gagak yang masih hidup tadi. Nah, Qabil pun juga menerima. Nah, mengubur saudaranya Habil dengan cara apa? Menggali. Menggali tanah. Akhirnya syahid sampai sekarang. Manusia itu kalau meninggal bagaimana dikuburkan di tanah. Sudah lihat nanti dalam surah Al-Ma'idah tentang kisah ini. Jadi asyahid, setiap kali nanti ada pembunuhan, maka anak Adam yang pertama tentunya pembunuhan yang zalim, pembunuhan yang tidak benar, itu akan mendapatkan dosa. Sekarang sudah berapa pembunuhan? Sudah berapa juta? Apalagi Amerika sekarang lebih parah lagi. Jadi semacam remote, ini pesawat, kemudian menembak setiap yang bergerak. Yang bergerak tembak. Maka perempuan yang lewat bergerak tembak. Ini tidak ada awaknya, jadi dimainkan dari jarak jauh. Anak kecil bergerak tembak. Terus begitu, sampai hewan, sapi, sebagainya tembak semua. yang bergerak ditembak. Jadi banyak sekali mereka marah. Ini orang-orang yang Usama bin Laden marah sekali dan ingin balas dendam. Makanya akan banyak teroris. Mereka mengatakan teroris, sebenarnya Amerika sendiri yang teroris. Pembunuh yang zalim nanti anak Adam pertama mendapatkan dosa. Tapi kalau pembunuhan yang benar seperti qisas, wa katabna alaihim anan nafsa bin nafs wal aina bil ain, kami tulis bahwa pembunuhan jiwa bahasa dengan jiwa, yang demikian orang yang membunuhnya itu tidak mengapa, bahkan mendapatkan pahala. Di mereka para al-gujo yang ada di Saudi, nah, jadi orangnya tinggi besar. Kadang kalau membunuh ditutup, nah, wajahnya, kemudian pedangnya demikian mengkilat. Bagaimana pembunuhannya? Ya, terkadang ini fulan, nah, apa telah membunuh seorang. Kami putuskan, nah, penggal lehernya. Kadang belum diketuk, lehernya sudah hilang duluan, sudah lepas duluan. Nah, ada sebagian mahasiswa yang lihat ke sana, langsung 2 bulan sakit. Nah, tidak melihat bagaimana, kadang masih tersisa sedikit. Jadi sudah lepas begini, di belakang, nah, masih ada sisa, sikat sekalian, lepas. Nah, kalau pembunuhan demikian tadi bagaimana? Pembunuhan yang dibenarkan karena ini adalah sebagai qisas. Dan ini orang tadi tidak akan mendapatkan dosa. Nah, bahkan justru mendapatkan pahala. Karena dia juga bagaimana menyembelih orang. Terbiasa menyembelih orang yang makan enak benda. Nah, kalau kalian biasa menyembelih orang bagaimana? Kira-kira bagaimana lihat darahnya demikian muncrat kadang. Nah, ya syahid kita lihat tadi. Nah, sunnah-sunnah kejelekan. Jadi kalian misalnya di sini kita lihat sedekah itu sudah ada sebelumnya apa belum? Sudah ada. Berarti man sanna di sini artinya ahya, yang menghidupkan. Karena sedekah itu sudah ada sebelumnya. Di zaman Nabi Adam sudah ada sedekah. Nabi Nuh sudah ada sedekah. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Di sini adalah ahya. Nah, itulah nanti ada sekarang orang yang sedekah. Orang lain sedekah, ngikuti orang tersebut. Orang lain lagi yang sedekah. Maka orang pertama tadi, ini yang menghidupkan sunnah sedekah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan mungkin sampai mati, orang terus bersedekah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang mengajarkan Al-Quran misalnya, mengajarkan Al-Quran, kan diajarkan 10 santri. Kemudian dia mati. 10 santri tadi masih membaca Al-Quran. Maka yang mati tadi terus mendapatkan pahala. Kalau setiap hari 10 santri baca, pahalanya sudah berapa itu? Nanti dari 10 santri, masing-masing memiliki 10 santri lagi, berarti 100. Atau santri membaca Al-Quran semuanya. Yang pertama tadi yang menghidupkan untuk baca Al-Quran dapatkan pahala. Pahalanya 100 santri, yang berikutnya tambah 10, jadi 110 santri. Masing-masing dari 100 tadi memiliki murid 100 lagi. Udah berapa berarti? Entar. 100 kali 100. 10.000. Sama 10.000. Ini yang pertama, mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala 10.110. Nah, sebaliknya juga, ini mengatakan sunnah kejelekan, ini pacaran misalnya. Nah, itu kan oleh temannya. Ada 10 orang ikut pacaran. Nah, sudah mati. Tiap kali ada orang pacaran, dapatkan dosa di sini. Dapatkan dosa. Nanti dari 10 tersebut ngajak teman-temannya yang pacaran akhirnya masing-masing memiliki mungkin 50 orang yang pacaran yang walaupun sudah mati tetap mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Jawab rugi apa tidak rugi? Rugi sekali. Oleh itulah jangan sampai kalian itu menghidupkan sunnah yang jelek. Oh ini lihat ini film porno ini. Nah, ajarkan ini lihat ini. Dan nanti yang mengembangkan ini kalau ingin download ini siapa ini? Nah, tentang perzinaan ini nomor ini. Akhirnya tunjukkan teman, tunjukkan lagi. Walaupun dia sudah mati, terus melakukan dosa. Jadi kerugian sangat besar. Oleh itulah hendaknya kita menjadi miftahanil khair, pembuka kebaikan. Bukan membuka mala mughlaq li asyar, penutup kejelekan. Jangan sebaliknya. Miftahanil syar, mughlaq li khair. Jangan sampai membuka kejelekan menutup kebaikan. Ini sebaliknya. Nah, kita sebutkan bahwasanya orang yang demikian tadi sungguh menyebabkan kerugian sangat besar nanti pada yaumul kiamah. Dalam hadis Abi Hurairah wa Muslim juga, "Man sanna fil islami sunnah hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnah syai'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqus min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan sunnah kebaikan baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan terkurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Nah, barang siapa yang menghidupkan dari sunnah yang jelek baginya dosa, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya, yang mengikutinya tidak akan terkurangi dari dosa mereka sedikit pun. Nah, hendaknya ini dipikirkan, jangan hanya sekedar angin lewat masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kadang tidak masuk karena pikirannya maksiat terus. Jadi usahakan menjadi orang yang membuka kebaikan menutup kejelekan, bukan sebaliknya. Membuka kejelekan menutup kebaikan. Mafhumul kalam apa tadi artinya? Sanna. Apa itu sanna? Sanna mana sanna? Enggak ada. Sanna apa artinya tadi? Ahya. Sanna ahya. Nah, menghidupkan. Mungkin juga akan ada pertanyaan. Nah, kalau begitu Qabil siapa yang sanna? Nah, dia awal pertama kali. Nah, bukan berarti maksudnya menghidupkan di situ harus apa istilahnya ada sebelumnya. Nah, ini Allah takdirkan memang dia termasuk pertama kali. Jadi bukan ada sunnah sebelumnya yang terjadi pembunuhan. Ini Qabil adalah yang pertama kali. Baik, berarti bisa juga ahya dengan sunnah sebelumnya atau yang pertama kali. Karena sekali lagi ada yang mengatakan bahwa ini mutlak aujada syai'an lam yakun, yaitu mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Ini dipahami orang sufiyah. Jadi mengadakan istighosah. Ini aujada. Maka setiap kali ada orang yang istighosah dapat pahala. Membuat selawat nariyah. Tiap kali ada orang yang membaca selawat nariyah mendapatkan pahala. Bukan begitu. Kalau seandainya demikian, udah kita ambil aja permasalahan sholat misalnya. Tiap kali kita masuk kuburan kita baca, kita sholat. Tiap kali masuk rumah kita sholat. Sholat kan bagus. Tiap kali nanti masuk ke pertemuan kita sholat dulu. Nah, akhirnya apa? akhirnya akan banyak perkara-perkara yang baru dalam agama Islam. Nah, jadi bukan demikian. Sebagaimana memahami orang sufi. Taib. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.